قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Kita tengok sedikit daripada surah Al-Furqan di ayat yang ke-61 pada muka surat yang ke-365. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit itu gugusan bintang-bintang dan juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Wa alladhi ja'ala al-laila wan-nahar wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba yang hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini tafsir daripada Amr Ya Rahman tadi lagi. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan orang yang rahman itu orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Dan termasuk hamba yang rahmat itu juga orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yadnun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah yang lain, yang ini syirik, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, yang benar akan dilakukan hukum membunuh berlaku kepada hukum syarak lah. Dan tidak berzina ia. Wala yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan barang siapa melakukan demikian itu nescaya dia mendapat hukum yang berat. Apa hukum berat itu? Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyedang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzawna al-ghufata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan kesejahteraan. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqam. Mereka kekal di dalamnya, syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizaman. Katakan olehmu ya Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak kerana ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti akan menimpa kamu. Barakallahu fiikum. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah dan masih lagi diberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita. Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita segala-gala nikmat pada tengah hari ini. Dan saya mengambil sedikit keberkatan dalam keberkatan yang banyak itu daripada Al-Quran, untuk sama-sama kita mendengar bagaimana pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Karena kita tahu bahawa dalam kesibukan kita ni, kadang-kadang tidak sempat kita nak tengok Quran, tidak sempat kita nak baca, tidak sempat kita nak renung dia. Jadi kita ambil sikit keberkatan pada tengah hari ini daripada surah Al-Furqan tadi, pada akhir surah sebenarnya, bermula daripada ayat yang ke-61 sampai kepada ayat 77. Di sana Allah Ta'ala mengajak kita bagaimana Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda hamba-hamba yang Allah Ta'ala suka. Antara yang Allah Ta'ala suka hamba dia ialah wa ibadur rahman alladhi yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza qatabahumul jahilu qalu salam. Hamba yang rahman itu, iaitu adalah orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati dia, hilangkan sifat takabur, riya, sombong sebagainya, dan melihat akan kebesaran Allah dalam kehidupannya. Segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, menangan, pangkat, kedudukan, atau benda, adalah milik yang Allah Ta'ala beri sementara kepada kita. Dan sebab itulah kita tidak rasa angkuh, dan kita tidak perlu rasa sombong, takabur. Sebaliknya kita kena merendah diri kepada Allah Ta'ala. Lagi banyak kita mendapat nikmat daripada Allah, lagi banyak kita dapat apa tu, apa-apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka lagi dekat kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya begitu. Tetapi kadang-kadang kita bila makin banyak, bila kita dapat, lagi banyak kita dapat, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Maka di sini kita kena ingat balik, Allah Ta'ala amat suka kepada orang yang hatinya rendah. Dia tidak ada perasaan takabur, besar, sombong diri, angkuh dan sebagainya. Sebaliknya, dia makin banyak Allah Ta'ala beri kepadanya, makin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian lagi Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ يَبِيتُنَا لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Orang yang Allah Ta'ala suka juga apabila malam harinya dia beribadat kepada Tuhan dengan bersujud dan berdiri. Ini sifat yang perlu ada pada kita, iaitu di malam-malam hari itu kita bagi, ada kita bagi masa kita tidur, ada masa-masa yang kita bagi. Tetapi kadang-kadang kita terlucuk untuk bagi masa kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita kena bagi masa dengan Allah Ta'ala, jadualkan kehidupan kita. Kalau kita tak jadualkan kehidupan kita, habis begitu di sehari demi sehari, habis-habis masuk umur makin meningkat, tapi ibadat kita statik saja, kadang-kadang makin menurun. Sebab itu kita kena Tengok tanda-tanda Allah Ta'ala sayang tadi. Yang kedua, Allah Ta'ala sayang di sini iaitu orang yang bangun malam sujud kepada Allah Ta'ala, bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling tidak pun bangun untuk dua rakaat. Kalau kita gagal lagi, kita bangun semayang yang panjang-panjang. Kalau nak baca panjang, baca ayat berulang-ulang kali, tak ada apa. Baca qul Allah tu banyak kali, berpuluh-puluh kali satu rakaat. Lamalah berdiri. Kita tak hafal Quran, nak baca panjang, tak ada surah yang ingat pun. Qul ya qul Allah, tak banyak yang ingat. Baca yang tu je lah. Ajarlah berdiri. Quran juga, lagi diulang Quran itu, setiap huruf itu satu dapat pada 10 kali ganda. Walaupun hurufnya sama kita ulang. Jadi kita baca lah qul Allah tu 10 ke 20 kali ke. Dia tak menjadi syarat lah bagi kita nak baca berapa belah kali. Ya, itu bab sembahyang. Kemudian kalau boleh lagi kita ambil masa sedikit baca Quran dan bertafakur. Baca dan faham. Lebih-lebih lagi sekarang ni Quran macam-macam ada. Ada yang terjemahnya, ada yang lagi canggih. Yang Indonesia tu dia buat satu huruf satu makna. Satu huruf dia letak atas tu satu makna. Kemudian di tepi tu diterjemahkan secara komplit pula. Lepas tu diceritakan ayat ni sebab apa diturunkan. Itu maknanya kita ambil masa sedikit. Tak banyak tu tak apa, tapi istiqamah. Sikit-sikit tak apa. Ada satu surau yang saya mulakan lebih kurang dalam 2 tahun. Tapi istiqamahnya setiap subuh. Kita minta walaupun saya tak ada imam, setiap subuh baca. Paling tidak pun paruh muka surat. Paruh muka surat tu 3-4 ayat setiap pagi istiqamah. Alhamdulillah tahun lepas kita sudah khatam 30 juzuk. Pimpinan Rahmat tu, baca Pimpinan Rahmat tu pun ala kuliah lah. Antara tafsir yang mudah dan mudah kita faham ayat ni, tafsir Rahmat yang dibuat oleh Mufti Kelantan kalau tak disesat saya, kemudian diaku oleh kerajaan. Tafsir itu agak mudah dipahami. Apa tafsir-tafsir yang besar lagi, tafsir Zila dan sebagainya, selagi tak ada masa lah kita nak baca dia punya jilid-jilid yang begitu banyak, kita mulakan yang sedikit. Sebagaimana yang berlaku kepada Cat Steven, kalau kita baca kisah hidup dia, dia mencari ketenangan dalam hidup dia. Setelah mana orang kata ketenangan itu berada dalam pangkat, wang ringgit, kedudukan, maka dia telah dapat segala-galanya. Dia telah dapat wang yang banyak. Dia disanjung oleh seluruh dunia. Hebat penyanyi yang sebelum Dr. Michael Jackson, yang dijulang begitu hebat. Kalau di segi mahukan, kalau kita kata dia mahu kedudukan, dia dah dapat kedudukannya. Dia dah dapat segala-gala, dia kata. Untuk nak dapat peminat bukan dari Amerika, di seluruh dunia dia sudah dapat. Tetapi dia tidak dapat ketenangan yang sebenarnya. Dia tak dapat ketenangan yang sebenarnya. Itu permasalahannya. Payah juga barang canggih ni, kita tak biasa. Ini lah beli ni semua ni. Suruh sayang beli lagi. Ayah nak pakai murah-murah sudah lah. Biarlah abang nak kita ambil lah. Kita nak guna pun tak, tak pandai. Baik, kembali kepada perbincangan kita tadi. Mencari sebuah ketenangan dalam hidup, itu memang cita-cita kita semua. Ya, setiap orang perlu kepada ketenangan dalam hidup. Dan ketenangan itu berbagai-bagai tafsiran. Ada orang kata kalau dapat duit banyak, dapat kedudukan yang hebat, kan? Ada ketenangan. Tapi sebenarnya ketenangan itu, kalau kita tengok ketenangan yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi kata sakinah itu ialah suatu yang teristimewa sekali yang meliputi ketenangan, ketenteraman, rahmat, kesejahteraan dan lain-lain yang diturunkan bersama-samanya para malaikat. itu ketenangan. Nahwi kata, imanawi kata ialah meliputi ketenangan, ketenteraman, rahmat, kesejahteraan dan lain-lain yang diturunkan bersamanya oleh para malaikat Allah Ta'ala. Jadi pengalaman kita ni, kalau kita kita baca apa cerita atau sejarah orang-orang yang mencari ketenangan, khususnya orang yang sudah mendapat segala-galanya tapi dia tidak dapat ketenangan, itu permasalahan kita ni tak kaya lagi. Selalu kalau kita kata kalau aku kaya, kita kata aku boleh segala-galanya. Itu pada pandangan kita. Tapi bila kita ketemu orang kaya, kita tanya dia, dia tak dapat juga. Itu masalah. Dia tak dapat ketenangan. Saya ada bapa angkat saya memang kaya lah. Saya ingat dia orang Melayu yang antara yang kaya tetapi tidak diistiharkan kaya. Tapi memang kaya lah. Dia ada ladang saja, saya tengok gerai tanah dia. Kalau anak kita akak mungkin tak lock. Kalau kita tak lah, anak akak tak lock. Topak punya gerai tanah. Sehingga mana harta dia banyak ni, isteri dia telah dakwa dia dan nak minta apa, sudah ada masalah rumah tangga tadi, bercerai, kemudian kahwin lagi. Kemudian isteri dia yang pertama minta ganti rugi apa tu pencarian sebanyak dia letak dalam 300 juta. Punya banyak harta dia. Orang lain 2 juta je kan. Yang apa dia yang kemboja yang kahwin dengan orang Kelantan tu minta 2 juta je. Yang ni minta 300 juta. Bicaranya sampai lebih kurang dalam 15 tahun. Bukan 15 hari, 15 tahun. Sampai sekarang tak selesai. Bawa mahkamah syariah. Mahkamah syariah kata kena bagi. Si suami kata saya tak nak bagi sebab ada masalah lain. Bawa mahkamah sidang pula, bicara-bicara naik turun mahkamah tinggi, turun. Keputusannya suami yang kena bayar sebanyak kurang lebih dalam 150 juta. Kena bayar kepada itu. Tapi suaminya tak puas hati, lagi nak bawa lagi ke mahkamah. Jadi apa yang kita nak cerita tadi, bahawa kita rasa uang duit yang banyak ini menjadikan kita sakinah. Tidak juga sudah. Kesudahannya tidak berlaku begitu. Pada hakikatnya dia tidak akan berlaku begitu. Walaupun kita nampak uang itu sebenarnya banyak menyelesaikan masalah kita, betul kita. Tetapi hakikat sebenarnya ketenangan yang dikatakan ketenangan itu bukan semata-mata bergantung kepada uang yang banyak. Kadang-kadang uang yang banyak itulah menyebabkan kita jadi pening, jadi serabut dan sebagainya. Sehingga anak-anak pun dalam keadaan apa itu terbiar, tak dapat kasih sayang. Akhirnya wujudlah suasana anak-anak yang lahir dalam keadaan yang nakal, yang kena dada. Anak dia yang kena dada kurang lebih dalam 1,000 atau 500 ringgit tu paling kurang satu hari. Bayangkan 500 ringgit satu hari untuk keluar dada dia saja. Ini kehidupan yang telah kita lihat. Jadi Cat Steven mengatakan bahawa orang mengatakan bahawa ketenangan ataupun ketenangan jiwa itu berada dalam wang, dalam pangkat, dalam kedudukan. Saya telah memiliki segala-galanya. Saya telah memilikinya. Saya punya pengaruh, saya punya peminat yang ramai. Kalau kita bab perempuan, cakap saja siapa perempuan itu, bagi dia tak ada masalah. Sehinggalah satu hari dia telah jatuh sakit. Jatuh sakit, kata setengah dalam cerita yang saya baca lah, mungkin tuan-tuan baca lain. Dia mula-mula kena penyakit, satu penyakit TB. Dia masuk di hospital dan dia duduk di hospital tu agak lama. Di situlah dia mula berfikir mencari sebuah ketenangan dalam kehidupan. Mestinya uang yang banyak pun tak dapat selesaikan masalah dia. Dia mencari ketenangan dalam dadah. Itulah ketenangan yang dia cari. Dia makan dadah dan dia juga minuman keras. Bila dia mabuk, maka dia rasa satu ketenangan. Tetapi ketenangan itu sebenarnya bukanlah ketenangan yang hakiki. Lalu satu hari dia telah ketemu dengan seorang muslimah, perempuan Islam, dan dia telah menceritakan hasratnya untuk mencari sebuah ketenangan dalam kehidupan. Setelah dia memiliki segala kedudukan yang ada ini, bukan mudah nak dapat satu kedudukan yang begitu. Dia sanjung. Macam kita tengok Michael Jackson sendiri, bagaimana kehidupannya. Bilik tidurnya saja saya baca sirah dia lah. Bilik tidur dia saya ingat dalam 7 poin juta lebih. Bilik tidur saja. Dia maknanya bilik ia bilik tidur dia tu 7 juta. Untuk bila masuk aja boleh tidur. Macam mana bila masuk dia maknanya bilik yang begitu khusus tu masuk penuh dengan ketenangan. Tapi akhirnya mati dengan adanya seperti itu yang rupanya ketenangan itu dicari oleh manusia. Jadi perempuan ini telah menyesatkan ketika dia kata, kalau kamu ingin mencari ketenangan, kamu berjalanlah di muka bumi Tuhan ini. Kamu berjalan dan kamu tengok. Kamu pergi tengok. Kamu pergi, khususnya kamu pergi ke masjid, kamu tengok bagaimana kehidupan orang Islam di masjid. Lalu cerita mengatakan bahawa dia telah pergi ke masjid dan dia melihat, bila dalam masjid, dia melihat suasana ketenangan memang wujud. Dan memang kalau kita pergi ke masjid, lain daripada rumah kita. Walaupun rumah kita memiliki segala-galanya, segala-galanya ada rumah kita, dengan skrin TV yang besar tu, kan? Kita masuk rumah-rumah orang hebat tu, tengok sekali bola tendang tu, rasa kita macam kena nak kita bola besar tu, nampak? Punya skrin tu besar, duduk dalam tu macam satu apa tu, panggung wayang rumah tu, kan? Kono tengok sofa, muzik dia lagi. Kalau tengok cerita-cerita yang agak seram tu, muzik dia bergegar kita rasa dalam rumah dia, kan? Itu mungkin satu ketenangan yang dia rasa. Tetapi perempuan ni cakap pada kasih, dia kata kamu pergi ke masjid, kamu tengok suasana. Dan dia pergi ke masjid, dia tengok orang, tengok orang mengajar, nampak tenang. Sehingga satu kisah lah yang berlaku di Terengganu. Zaman ini zaman tahun 70-an. Seorang kaya, orang kaya jugalah, banyak ada apa tu, share minyak. Zaman dulu kalau ada minyak ni kira hebat lah, kan? Jadi dia ni seorang businessman, seorang ahli perniagaan yang memang kepala dia banyak serabut lah. Bila dia meniaga, memang orang meniaga ni otak dia jalan. Otak dia jalan. Kalau kita tengok jawab telefon, kadang duduk cakap, kadang kita tengok duduk cakap, okey. Duduk sekejap borok-borok, tak ada nak minum air dua kali, kau pula. Kat mana ni? Masalah. Kau jumpa orang ni cuma otak dia tu berjalan tengok. Nampak dia punya tu. Akhirnya dia tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Punya tekanan kuat. Nanti orang jumpa dia, dia kata, tuan, kalau tuan nak rasa ketenangan, tuan pergi ke masjid lah tuan. Dia kata, pergi masjid dengan orang kuliah, tenang dia kata. Jadi satu hari lama orang ajak dia, dia pergilah ke masjid. Orang sibuk-sibuk ni susah tuan-tuan nak ke masjid, tuan-tuan. Kita belum jadi sibuk lagi, bolehlah duduk kat sini. Kita belum jadi sibuk lagi. Jadi buah besar, anak buah dapat ke 500, duk kira tiap-tiap bulan nak bayar gaji 500, staf kita, jenis isteri lagi. Tu kalau satu, kalau dua berapa, kan? Dah 1,000. 1,000 fikir. Lepas tu ada anak pula 2-3. Jadi kalau staf kita 100, maknanya kita fikir pada isteri dia, pada anak dia, ambil kat 3,000 lah. Bagaimana kita sebagai bos nak fikir 3,000 orang ambil duit nak kat mana nak bayar gaji ni? Kita dah sibuk bulan ni ada bonus ke tak ada? Tahun ni ada bonus. Kita lagi ada bonus. Buah duk kepala tu dah fikir macam mana kau nak bagi bonus duit, tak ada. Tu lagi besar dia fikir. Jadi Orang tu siapa, haji tadi, dia masa tu belajar lagi, dia pun pergi masjid. Orang tu tengah mengajar, dia dengar sampai dia boleh tidur. Dia boleh tidur, maknanya hebatlah tu. Asal sama diri nak tidur pun susah. Tidur ni sebenarnya ketenangan. Kalau tak ada tenang, payah nak tidur. Jadi dia bila dia duduk dalam masjid itu, dia boleh tidur. Lalu kau kata, orang pun kejutkan dia lah. Oh, dia kata sesungguhnya aku telah memiliki, aku telah tahu erti ketenangan, sehingga aku selama ini tak boleh nak tidur. Jadi bila aku datang dalam majlis ni, aku boleh tidur. Mana itu ada sakinah. Ha, itu ada ketenangan dia. Ha, sebab itu Nabi katakan Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal annahuma syahidan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa khaffathum al-mala'ika wa khashyatuhum ar-rahma wa nazalat 'alayhim as-sakinah wa dhakara wa dhakarahum Allah fi man 'indah. أخرجه أبي شيبة وأحمد والمسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي. كتب أبو هريرة dan أبو سعيد dua orang sahabat ni, dia hebat ni. Abu Hurairah ni namanya hebat, tapi kalau kita tengok dalam sirah, Abu Hurairah ni lah dia panggil Ahli Sufah. Ahli Sufah ni maknanya orang miskin lah, orang yang duduk rumah singgah. Telah berlaku di Madinah tu, di tepi masjid tu dibuat rumah-rumah kecil, macam kalau kita tengok sistemnya berlaku di sistem-sistem pondok sama orang tua kita dulu. Ada pondok besar kan, lepas tu ada masjid, lepas tu di tepi tu ada pondok-pondok, dan di situ orang sedang belajar duduk. Jadi Ahli Sufah ni kadang-kadang dia bertambah, tengok keadaan, ada dia bertambah, ada dia kurang. Jadi Abu Hurairah ni adalah Ahli Sufah. Hidup dia, dia memang orang yang susah. Satu hari dia kelaparan sehingga orang ingat dia macam gila babi. Dalam keadaan rupa-rupanya dia tidak makan pun pahli. Itulah Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma memberitakan bahawa mereka menyaksikan dan mendengar baginda Nabi bersabda, tidak ada jemaah yang duduk sambil berzikrullah. Kalau satu orang jemaah duduk dalam majlis zikrullah, zikrullah itu sama ada majlis zikir ataupun majlis ilmu, itu termasuk zikrullah. Majlis yang kita duduk di masjid lepas semayang tu, imam pun panggil satu ustaz baca kitab tafsir ke apa-apa, atau majlis yang sememangnya majlis zikrullah itu sendiri. Apabila ada jemaah itu, maka dikurniakan oleh mereka itu, dikerumunilah mereka itu oleh mereka. Jadi majlis zikrullah itu tadi akan ada di sana itu mereka, diliputi mereka itu dengan rahmat, diturunkan ke atas mereka itu sakinah. Jadi nak ceritanya tadi, orang yang tak boleh tidur tadi, bila dia kata datanglah kat masjid, duduklah majlis ilmu Tuhan, dia kata Tuhan akan dapat sakinah nanti. Sebab dia selama ni nak tidur payah, kata pukul berapa pun boleh tidur. Bila dia datang majlis ilmu, dia tidur sekejap, dia boleh tidur. Jadi dia pun elah, macam mana saya boleh tidur? Itulah sakinah. Itulah sakinah. Tapi bila sakinah banyak sangat, tak patut tidur ya? Tapi tak apalah, tidur dalam suasana di serumun dia malaikat. Allahu Akbar. Ke atas mereka diturun sakinah, dan disebutkan mereka itu oleh Allah Ta'ala di hadapan mereka yang berada di sisi. Jadi sakinah ini perlu dicari dan kena pada tempat dia. Tapi budak-budak muda sekarang cari sakinah cara lain. Berlaku di besok. Amat sedih tuan-tuan. Budak-budak sekolah, sekolah menengah, sekolah menengah, dia bila habis waktu sekolah dia balik. Jadi di kampung ni dia tak macam di Kuala Lumpur ni, bangunan banyak. Di kampung ni dia ada semak-semak sikit ya, kita tahu lah suasana kampung kita. Satu hari pemandu teksi dia cerita pada saya, orang buat teksi ni orang pengalaman banyak, sebab dia melalui berbagai-bagai masyarakat yang naik teksi ni. Dan dia banyak lorong yang dia masuk. Lalu dia tengok satu hari, dia kata kenapa budak sekolah ni ramai sangat dekat sini. Tapi dia terkumpul petang-petang. Dia pun pergi tengok masuk. Bila dia masuk tengok budak-budak muda ni, budak-budak sekolah menengah ni, perempuan dan lelaki ni, dia isap gap. gambar sikat tu yang dalam punya tu, dia beli satu kopi. Sekarang ni kerajaan pun tak benar dah jual gam ni. Sebab tu motor-motor ke basikal ke dia tak pakai apa dia pakai kena tukang dengan tiup-tiup sekarang. Dulu kan dia ada penampal kan, RM5. Kan dah tak ada lah. Dia tak nak jual dah gam ni. Sebab gam ni salah digunakan. Jadi budak kerajaan sekolah ni, dia tengok terkejut tuan-tuan. Macam mana tak terkejut ni gam ni satu kopi ni. Dia unggu api. Dia peringat api, dia cuah gam ni satu kopi. Lepas tu, sudah tu dia ambil cari tarik lembu pula. Tarik lembu tu yang baru belok pun tak apa. Atau yang lama sikit pun tak apa. Tapi kalau kau punya yang baru. Dia tengoklah apa ni. Budak ni pun ambil tarik lembu ni. Dah peringat api, asap gas dah keluar. Buat tarik lembu pula atas tu. Jadi keluar asap ni. Lepas tu masing-masing ada straw. Tu hebat tu straw. Yang ni tu sebenarnya duduk sekejap, lama-lama dia pun masing-masing ketawa berlaku. Itu ketenangan dia. Ini berlaku dasar. Saya punya kampung teruk lah tuan-tuan. Kampung tuan-tuan tak tahu. Saya ni seminggu balik. Mari seminggu balik dekat Terengganu. Saya balik bulan lepas kurang 30 atau dekat dengan 30 orang anak-anak muda ditangkap. Kerana di sana dia panggil untuk mencari sebuah ketenangan itu dengan teknologi baru, iaitu yang kosnya murah, air ketung. Air ketung, tuan-tuan tak pernah tengok. Air ketung ni dia rebus dalam kerjuk besar. Ni daun ketung dia masuk dalam. Lepas tu dia taruh lagi ubat nyamak. Ubat nyamak pemah kilar ke apa ke. Taruh tu dalam tu, dia rebus semua sekali. Air tu warnanya hijau pekat. Kemudian dia masuk dalam plastik. Harga dia dalam RM4, RM5 satu plastik tu. Kemudian dia letaklah satu tempat lah. Ada tokek dia lah. Jadi dia macam dadah juga teruk. Kos saya tengok sekarang ni, penagih-penagih ketung ni sudah meningkat kepada kos dia hampir RM30-40 sehari. Dia macam dadah juga. Dan kalau dia tak kena ketung ni, dia tak boleh kerja. Yang saya tahu tu, saya buat rumah juga. Buat rumah. Tapi dah 5 tahun, 6 tahun. Belum siap lagi. Bukan besar. Bukan rumah terbesar. Ada sikit buat sikit. Ada sikit buat sikit. Macam tu. Jadi, satu kawan tu, dia kata, ustaz ambil tukang ni lah. Dia kerja bagus. Saya pun ambil lah. Ambil dia. Dia pun bagi tahu awal. Saya minta maaf ustaz. Saya kalau tak ada ketung, saya tak boleh. Kalau tak boleh nak kira campur tolak kayu. Masih hebat dia. Maknanya kalau kita kata 12 siti, 12 kaki, dia tak boleh nak campur. Tak mari komputer. Maka dia kata saya kena ada ketung ustaz. Kata tak apalah. Dia kata dia punya hal lah. Jadi kadang-kadang dia mari lewat sikit. Lambat tu ustaz pasal barang payah. Macam dadah juga. Ustaz nak putus sini. Lepas tu saya pun tengok. Saya nak tengok lah macam mana ketung ni. Saya tengok. You cuba buka. Dia pun buka dalam dia punya motor. Adalah 3 supik. Supik kecil tu kan. Yang air batu tu supik putih macam ni lah. Saya pun tengok lah macam mana dia punya sayang ke ketung dia ni. Dia punya buka tu masya Allah beralu betul. Air ni kalau boleh, kalau titik pun dia dah rasa rugi lah. Buka tu, buka. Lepas tu dia minum ni. Saya tengok lah minum dia slow punya. Beralu dia perhati tu. Macam mak ada mak arit dia syukur ke apa. Dia perhati betul. Ada kolah-kolah ke apa ke ni. Beralu. Allah. Dia minum. Lepas tu dah habis tu, ini ni air ni tak ada sikit ni, mesti kena habiskan. Dia kata dahsyat betul lah. Dahsyat betul. Dia tak nak bagi dia pun dah minum semua. Lepas tu plastik ni dia lipat dulu. Dia kata seni betul lah orang ni. Seni. Aduh dia. Dia perempuan tu. Dia pun simpan dalam motor dia. Duduk sekejap. O belikan po kayu sang. Oh, kok satu tengah hari tak turun? Satu tengah hari tu tak turun. Bang, turun. Eh, tak apa Ustaz, kuat lagi. Ini ketung punya hal. Bahaya tuan-tuan. Jadi balik 30, dekat 30 orang, balik bangun ni, kena lagi dalam 7 orang. Dia punya tempat dia ni semua je. Dia ada lubang, satu lubang. Dalam tu macam satu gua tu, penuh dalam tu. Dia punya ahli-ahli mesyuarat dia. Ha, jadi polis datang angkut masuk, angkut masuk, ambil dah pening ambil. Sampai saya sedih lah tuan-tuan. Kita sedih tengok ada kawan-kawan kita yang seumur kita, dah anak 5, 6, 7, yang dah tersebab, yang ketung ni sebab. Akhirnya ditangkap baru ni. Bila tangkap oleh mahkamah cas dia 2,000, yang ni 2,000 ni. Dan pun ada satu kawan tu, anak dia 6, isteri dia potong getah. Dia pun potong getah juga. Dia kata saya tak ada duit nak buat apa. Saya kata biarlah suami saya duduk dalam tu lah, pergi hantar di penjara. Anak-anak pun datang tengok bapak dia naik atas lori atas bambu dia, terus pergi hantar ke penjara. Apa itu? Mencari sebuah ketenangan yang tidak kena pada tempatnya. Memanglah rasa tenang bila dia sudah makan. Tapi bila habis, dia nak lagi. Bila habis, dia nak lagi. Jadi kosnya saja dah RM30, RM40 satu hari. Tukar rumah RM60. Kos air ketong dah RM40. Lagi ada RM20. Rokok dia kena isap. Dia isap rokok daun ni, dia boleh terbakar dia. Dia buat rokok, rokok saya tengok rokok dia buat tu, rokok daun terbakar tu, daun tu kan isap terbakar tu, besar ibu kaki. Dia punya dekat 5 lah dia gulung. 5 lah masuk. Kita orang isap rokok habis dah 2 batang. Hak dia tak habis lagi. Punya lama je dia punya isap. Allah, saya kata kesian. Sekarang masuk jail, duduk penjara. Anak ditinggalkan, isteri ditinggalkan. Hanya mencari sebuah ketenangan dalam kehidupan. Yang ni hidup kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian. Saya anak Felda. Saya duduk di Felda. Felda sekarang ni boleh dikatakan generasi muda 50% out. Out 50%. Bangsa kita sendiri. Inilah satu benda yang mencabar kita, kedudukan yang mencabar negara kita, iaitu masalah data yang makin kritikal. Kita tengok Iran ya, yang masuk baru ni. Daripada Iran masuk kubur dalam botol apa ni, botol rambut, minyak rambut, kubur dalam ni heroin dan sebagainya. Boleh tangkap baru ni berapa? 2 juta. Lepas tu di Thailand dalam 3-4 tahun yang lalu, dia dah tengok masalah ni dah kritikal. Dia masuk, dia punya sedadu dia ni masuk, dia ada senarai siap lah. Mamak, Yusuf, Teramal, semua senarai siap. Dia masuk dalam kedai kopi, dia tengok, tanya orang ni nama apa. Nama dah betul dah senarai dia, angkat. Pum, pum, tembak selalu. Tak ada warning lah. Pum, pum, mampuh dia. Pum, pum, mampuh dia. Kesan apa? Kesan dia kepada generasi akan datang. Nah ini. Sebab ini mencari sebuah ketenangan sebenarnya. Mereka cari semua ni cari ketenangan. Tapi ketenangan itu yang Allah Ta'ala cakap dalam ada, dia kata ketenangan itu kamu jangan cari lain daripada apa yang Allah Ta'ala katakan tadi, iaitu Nabi kata kamu hendaklah mencari di mana majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis membesarkan Allah. Di situlah sebenarnya ada ketenangan. Jadi alhamdulillah kita yang duduk di bangunan kita ini, walaupun kita kira dalam keadaan yang diisi dengan program setengah pukul 1 ini, kita isi sekejap yang tuan-tuan tahu tazkirah dan sebagainya. Ini adalah satu tempat di mana kita nak mewujudkan seberapa banyak tempat-tempat yang Allah SWT akan turunkan sakinah ketenangan dalam bumi Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita tengok dalam satu hadis, dalam satu hadis riwayatkan, dia mengatakan bahawa segerombolan para malaikat yang menjelajah ke sana kemari. Malaikat yang Allah Ta'ala buat itu berbagai-bagai. Ada satu jenis malaikat yang Allah Ta'ala khusus kamu turun ke bumi ini pergi cari sebanyak mana majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah yang sedang bertebaran, kamu kena hadir di mana mereka melihat majlis-majlis zikrullah sedang diadakan. maka mereka memanggil rakan-rakan mereka. Mereka itu panggil, datang, datang, di sinilah maksud kamu akan tercapai. Lalu mereka berkumpul, mereka berkumpul, berbondong-bondong, ramainya mereka itu, sehingga perkumpulan mereka itu menjulang ke langit. Sebagaimana akan terangkan dalam hadis dikata, bila menjulang ke langit, malaikat yang bertindih-tindih itu dan nama yang berada dalam majlis ilmu itu akan diletak di dalam pelukan-pelukan malaikat dalam majlis keluar itu. Lalu malaikat ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dikatakan tiang aras Allah bergegar. Tiang aras Allah itu bergegar. Lalu Allah bertanya, kenapa tiang aras aku bergegar ini? Allah sudah tahu, tapi Allah nak muliakan orang-orang yang berada majlis ilmu itu. Kata mereka, ada hambamu ya Allah, mereka sedang menyebut namamu, mereka sedang membesarkan engkau. Lalu Tuhan berkata, untuk apa? Dia nak apa? Dia membesarkan nama aku, dia nak apa? Dia nak keampunan daripada engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, aku telah ampunkan dosanya. Jadi di mana kita nak cari kalau tidak majlis majlis semacam ini? Walaupun nampaknya tidak sehebat majlis-majlis lain, tetapi yakinlah tuan-tuan, majlis ilmu yang bertebaran di seluruh alam ini, khususnya di mana kita berada, di kampung kita, ada di masjid, ada di surau, majlis-majlis zikrah itulah tempat di mana dijaminkan ketenangan yang sebenarnya. Justru itu kita perlu bawa diri kita, bawa isteri kita, bawa anak-anak kita sekali-sekala majlis-majlis semacam ini untuk menarik sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sakinah datang daripada Allah, apa yang ada pada kita, apa yang Allah miliki, apa yang Allah beri kepada kita, kita akan dapat rasakan ketenangan yang sebenarnya yang dicari oleh kita selama ini, insyaAllah. Jadi dalam banyak ayat yang kita bacakan pada tengah hari ini dalam surah Furqan, tuan-tuan boleh balik tengok muhasabah balik, di mana ayat yang akhir daripada itu Allah Ta'ala beri satu kelonggaran kepada kita, pada orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan azab mereka. Tetapi Allah berkata, illa man taba wa amana wa amila wa amala amalan salihah, mereka bertaubat kepada Allah, Allah akan tukarkan dosa mereka itu, Allah akan gantikan dengan kebajikan. Nah, itulah mulianya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah kepada kita. Tidak ada satu orang pun selamat daripada dosa. Kita semua ni memang kita akur bahawa kita insan yang berdosa, tetapi ada di sana peluang yang Allah Ta'ala beri untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cara kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, naklah kita mendampingi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, agar kita dicampak oleh Allah ketenangan. Dan bila Allah Ta'ala campak ketenangan, Allah dorongkan, Allah bukakan jalan-jalan penyelesaian kepada seluruh permasalahan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita harapkan. Dan akhirnya saya nak tutup di sini. Walaupun hari ini peristiwa besar, ya, peristiwa kerajaan negeri Perak sudah pun selesai, di mana Menteri Besar Datuk Nazri telah pun ditabarkan menjadi Menteri Besar yang sah lah pada hari ini. Dan apa Nizam beritahu supaya peristiwa ini berlaku adalah supaya kita berada dalam penuh dengan ketenangan, keamanan yang kita kecapi ini naklah kita jaga walau macam mana sekalipun. Kita jangan terlalu, kata orang, lebih daripada had yang menyebabkan perkara-perkara yang lain. Begitu juga dalam kalimah Allah, baru-baru ini kita sudah nampak reda sikit, alhamdulillah. Kita sudah dapat menjadi satu jalan tengah yang baik, dan kita harap ketenangan ini akan diberi keselesaan kepada kita untuk kita mengambil jalan yang baik. Dan kes yang berlaku pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula, ini satu kes yang cukup mengecewakan kita lah sebagai rakyat Malaysia. Kita mendedahkan keaiban orang sebegitu rupa, saya pun heranlah Malaysia dah jadi begitu rupa. Apa yang kita harap, apa yang berlaku ini dalam ilmu Allah SWT, dan apa yang kita harap ialah supaya sebalik yang berlaku itu ada kebaikan yang tersurat yang dalam ilmu Allah SWT. Dan kita harap supaya peristiwa-peristiwa berlaku dalam negara ini tidak mendatangkan kemurkaan Allah dan kemarahan Allah kepada kita. Sebaliknya, apa yang berlaku ini Allah Ta'ala nak membersihkan kesilapan yang telah kita lalui. Itulah yang kita harapkan dalam ilmu Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma zakkina minhum ala sina wa alimna minhum adihina wa taqna tilawata wa ala alayhi. وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كده اسمع يا